السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni', dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan definisi dan beberapa hukum tentang ibah dan atiyah. Sekarang kita lanjutkan pernyataan mu'alif wa tan'akidu bil ijab. Akra'i Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahallahu ta'ala. Babul hibati wal atiyah. وتناكد بالإجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. Dan akad hibah menjadi sah atau menjadi terlaksana dengan al-ijab dan juga qabul. والمعاطاة الدالة عليها, dan suatu bentuk perbuatan yang menunjukkan kepada pemberian hadiah atau hibah tersebut. وتلزم بالقبض بإذن واهب, dan menjadi suatu kelaziman dengan al-qabd, yaitu menerima bi'izni wahib, dengan izin dari pemberi hibah. Illa makana fi yadi muttahabin, kecuali barang atau sesuatu yang diterima dan dihadiahkan itu ada di tangan penerima hadiah. Wa waris al-wahibi yakumu maqamahu, dan ahli waris dari pemberi hadiah yaqumu maqamahu, berada pada posisi pemberi hadiah. 6. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa tanaqilu bil ijabi wal qabuli wal mu'athati dallati 'alayha. Dan terjadi akad hibah dengan cara ijab dan qabul. Ijab bisa dengan lafaz, bisa dengan perbuatan. Dengan perbuatan dinamakan dengan mu'ata. Bila seseorang mengatakan padanya, ini laptop buku aku yang ini, aku hibahkan kepadamu. Ya. Lalu si yang penerima hibah mengatakan, setelah dia lihat, oh iya, saya suka buku ini dan saya butuh, dia mengatakan, aku terima hibahnya. Itu dengan ijab dan qabul. Ya. Itu berlangsung akadnya dengan cara seperti itu. Juga dengan cara perbuatan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah hibah. Wal mu'athati dallati 'alaiha, dan perbuatan pemberian yang menunjukkan itu hibah. Ya. Bila contohnya saya membawa buku bagus ini, insyaallah. Terus sedang saya baca-baca, ada seorang teman mendekat, ya. Buku apa itu Ustaz? Masya Allah, bagus. Isinya tentang apa Ustaz? Tentang muamalah. Bagus Ustaz, bagus sekali akhi. Bagus sekali. Ya. Kelihatan dia pengen. Lalu saya serahkan. Tafadhol, silahkan. Saya tidak mengatakan hibah. Dan dia terima, dan dia lihat-lihat. Saya bawa Ustaz, alhamdulillah. Tidak saya terucap kata hibah dari saya, dan tidak terucap juga kata dia dari saya terima. Jadi katakan, saya bawa Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini boleh? Jawabannya boleh. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, ketika beliau dalam banyak hal memberi dan menerima hibah tanpa mengucapkan, aku terima, aku berikan hibah. Ya. Itu terjadi akad dengan seperti itu, tetapi belum mengikat. Watalzamu bilqabdi biidni wahibin, dan akad hibah menjadi lazim, menjadi mengikat dengan diterimanya barang yang dihibahkan. Biidni wahibin, dengan izin yang memberikan. Kalau saya tadi mengatakan, ini saya hibahkan kepada kamu, tapi masih saya pegang. Dia masih lihat-lihat aja dari jauh. Udah berharap. Ya, lalu saya baca. Ya, kayaknya banyak tulisan catatan tambahan di dalam buku ini. Saya berpikir dua kali. Lalu saya mengatakan, afwan kejadi akhir nanti insyaAllah nak belikan untuk antum mencarikan di perpustakaan. Ya, di perpustakaan. Bolehkah ini? Jawabannya boleh. Bukankah namanya menjilat ludah sendiri namanya Ustaz? Tidak, karena ludahnya belum keluar. Seperti orang yang ludahnya masih di dalam mulutnya, kemudian ditelan kembali, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu lidahnya sudah dikeluarkannya, ditumpahkannya, dijilatnya kembali, itu yang tidak boleh. Tapi ya, itu yang masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa lana masalus sawi al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi. Kita seorang muslim bukanlah melakukan perbuatan yang buruk. Perumpamaan yang buruk, kata Nabi, seseorang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Anjing muntah, kemudian dia telan kembali. Seperti itu perumpamaan orang yang menghibahkan dan dia tarik kembali. Kapan itu seperti anjing tadi? Kalau dia sudah serah terimakan. Kalau dia serah terimakan, ini buku silakan ambil. Dan sudah dipegang oleh orang tadi. Lalu ingat dia. Oh iya, di situ ada catatan-catatan yang itu sangat berharga bagi seorang pemilik buku. Dia mengatakan, saya enggak jadi. Ini yang dimurkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya yang mentakyidkan, yang membatasi maknanya setelah serah terima baru menjadi tidak boleh? Ya. Perbuatan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Bakar radhiyallahu taala an, beliau pernah memberikan kebun kurma kepada anaknya. Ada sendiri berkata Imam Malik dalam Muwatta'nya, Abdul Razzaq dalam Musannafnya, dan Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hajar rahimahullah, di mana Abu Bakar menghadiahkan kepada Aisyah anaknya dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kebun yang hasil kebun itu sampai 20 wasaq. Tapi Aisyah radhiyallahu anha setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sibuk dengan mengajarkan umat Islam ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu bagi beliau untuk mengurus kebunnya tadi. Tapi Abu Bakar sudah menghibahkan. Tapi Aisyah belum mengurus, masih Abu Bakar yang mengurus. Ketika ajal Abu Bakar merasa dekat, Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, ya bunayya, wahai anak perempuanku, kuntu nahaltuki 20 juzaza wasqan, kebun kurma yang hasilnya 20 wasaq berarti 4 kali nisab zakat, 20 wasaq. Tetapi kamu belum menerimanya karena selama ini saya mengelola masih, ya, dan sekarang ajalku menjadi semakin dekat, maka itu aku jadikan, maka engkau harus membaginya kepada anak-anakku yang lain. Artinya statusnya berubah menjadi waris, tidak lagi menjadi hibah untukmu. Ya. Tapi kalau sudah diterima oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ini menjadi hak Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan demikian dia tidak berkewajiban membaginya kepada yang lain. Wasila Syekh, illa ma kana fi yadi muttahibin, kecuali tadi, dan menjadi lazim, menjadi mengikat akad hibah itu dengan diterima oleh penerima hibah, bi idni wahibin, dengan syarat izin si pemberi, Ya. Di sini muallif mengatakan dengan syarat izin si pembeli. Izin si penerima hibah. Izin si pemberi hibah, pemberi hibah. Kalau dia mengatakan, kalau saya mengatakan tadi, akhi, ini saya hibahkan kepada kamu buku ini ya. Lalu saya kemudian selesai kajian, saya letakkan di atas meja. Lalu dia ambil tanpa izin saya. Apakah ini sudah mengikat? Ini yang dijelaskan oleh muallif. Berarti tanpa izin si pemberi, ini tidak mengikat. Harus dia izin dulu. Ya. Harus izin dulu. Kalau bagaimana caranya? Dia mengatakan, Ustaz, ini jadi hibahnya Ustaz, saya buat saya ini jadi Ustaz. Ya udah ambil, silakan dibawa. Ya, hadiah untuk kamu. Itu dengan izinnya. Kalau tidak dengan izin, belum mengikat. Bisa saja diambil oleh yang penerima hibah tadi tanpa seizin. Ya. Lalu si yang punya saya tadi mengatakan, ah, itu di sana catatan saya banyak. Saya mengatakan, afwan, saya enggak jadi ya. Boleh. Tidak mengikat. Ya. Kalau dengan izin sudah mengikat. Ini hikmah dari syariat agar si pemberi hibah masih memiliki hak yang cukup panjang untuk dia, karena ini sifatnya bukan jual beli, ini sifatnya tabarruk, agar si pemberi hibah, si mutabarri, tidak menyesal dengan perbuatannya tadi dan merugikannya, itu dia harus berpikir agak sedikit lama. Ya, maka syariat memberikan aturan seperti demikian. Illa ma kana fi yadi muttahibin, kecuali barang tersebut, barang hibah tadi berada di tangan si penerima hibah. Agennya umpamanya yang bacain kitab tidak punya kitab. Lalu saya katakan, silakan kamu baca, ini buku kitabnya. Kamu bacakan, saya nanti menjelaskannya. Kamu bacakan, kamu terjemahkan, saya jelaskan nanti, saya syarahkan maknanya dengan contoh-contohnya. Lalu habis kajian, saya mengatakan, ya, sudah itu saya hibahkan untuk kamu. Perlu lagi serah terima? Tidak, ini sudah menjadi mengikat karena sekarang di tangan dia. Di tangan si penerima hibah tadi. Wawarithul wahibi yakumu maqamahu. Selesai pembahasan yang tadi, sekarang masuk pembahasan yang baru. Ahli waris pemberi hibah statusnya sama dengan yang berhibah. Qadarallah, dia tadi, seorang tadi menghibahkan dengan lisannya, tapi belum serah terima. Dia mengatakan rumah, barang itu, laptop yang itu, atau motor itu saya hibahkan kepada kamu, pada adiknya umpamanya. Tapi belum serah terima, motor belum dipakai oleh adiknya, dan BPKB pun, STNK belum diserahkan kepada adiknya. Qadarullah, Allah memanggil, meninggal yang si pemberi hibah tadi. Lalu bagaimana statusnya ini? Bolehkah pamannya tadi, maaf, adiknya tadi mengatakan kepada ahli warisnya yang sekarang mereka adalah keponakan-ponakannya? Kemarin itu, kemarin pagi, bapak kalian ya mengatakan, ini motor aku hibahkan kepada kamu. Tapi waktu itu saya katanya sedang lagi di sawah. Dia bilang, udah nanti sore aja. Lalu qadarullah, siang kan bapak kalian kita bawa ke rumah sakit dan dipanggil Allah, meninggal. Ya, maka motor itu jadi milik saya. Tidak, karena belum serah terima, sifatnya belum mengikat. Ini tergantung keridhaan para ahli waris ini, yaitu ada ahli warisnya, istri yang meninggal, kalau masih ada istrinya masih hidup, anak-anaknya, atau bapak dan ibu dari yang meninggal, ya. Kalau mereka mengikhlaskan, ya silahkan ambil ini PKB-nya, urus, ya balik namanya dan seterusnya. Boleh kalau mereka mengizinkan. Kalau mereka berpikir, ya kita juga butuh motor. Ada anak yang belum punya motor. Ada 3 orang. Dapat paman dulu yang dapat. Mereka akhirnya bersepakat untuk tidak melanjutkan hibah tadi. Apakah yang menghibahkan tadi berdosa? Biasanya kan di tengah masyarakat. Ya udah, kalau kalian tidak menyerahkannya kepada saya, berarti bapak kalian di kuburnya berdosa. Tidak. Tidak ada dosa dalam hal tersebut karena belum ada serah terima. Hah. Seperti itu. Adapun kalau yang meninggal adalah penerima hibah, tidak ada konsekuensi sama sekali. Ahli warisnya, ya, tidak ada konsekuensi sama sekali. Tadi yang berhibah adalah si A pada adiknya, motor itu untuk kamu. Lalu adiknya ini, qadarullah, itu tadi kasusnya pagi, siang masuk rumah sakit dan qadarullah, Allah memanggilnya meninggal. Ya, apakah bisa ahli waris dari yang penerima hibah tadi mengatakan, kalau nggak salah, bapak ngomong tadi nanti sore bapak mau ke rumah paman kalian, uak kalian mau ngambil motor karena sudah dihibahkan. Ya, bisakah dia minta? Dan jawabannya tidak. Ya, tidak ada fungsinya. Ya, kecuali umpamanya si uaknya tadi mengatakan saya sudah berniat menghibahkan tapi belum sudah terima pada dasarnya dalam syariat, ya saya tidak ada hak kalian dalam motor tadi, tapi saya ingin membantu kalian karena bapak kalian sudah meninggal, ya, dan kalian tidak punya motor sama sekali di rumah, ya ini terimalah, itu boleh. Tapi di sini mu'alif tidak menjelaskan karena memang tidak ada fungsinya. Muasil Syekh. Rahimahallahu ta'ala. Wa man amra'a gharimahu min dinihi bil lafzi al ihlali aw al sad anam. Wa man amra'a gharimahu min dainihi bil lafzi al ihlali أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. Dan siapa yang dibebaskan gharim tanggung jawabnya dari hutangnya dengan lafaz hal aku halalkan atau aku sedekahkan atau aku hadiahkan dan yang semisalnya برئت ذمته ولو لم يقبل, maka terlepaslah tanggung jawabnya walaupun dia tidak menerimanya. Wa yajuzu hibatu kullin ainin tuba'u wa kalbin yuqtana, dan diperbolehkan memberikan hibah untuk setiap barang yang bisa diperjualbelikan dan anjing yang dipelihara. Ya. Kemudian mu'allif menjelaskan tentang memutihkan hutang seseorang. Wa man abra'a gharimahu min dainihi, orang yang memutihkan piutangnya kepada orang yang berhutang kepadanya dengan lafaz aku halalkan. Seorang pinjam uang kepada Anda 1 juta rupiah. Lalu Anda ingin putihkan dan mengatakan itu yang 1 juta aku halalkan. Ya. Atau dengan lafaz sedekah. Itu yang 1 juta aku sedekahkan untukmu. Atau dengan lafaz hibah. Itu yang 1 juta aku hibahkan untukmu. Ya. Dan lafaz umpamanya bari'at dhimmatuhu, maka menjadi terbebaslah tanggung jawab dari pihak yang berhutang 1 juta rupiah tadi. Walau lam yakbal, walau tidak ada qabul dari dia. Ya. Walau tidak ada qabul dari yang si berhutang tadi. umpamanya tidak ada kabul, dia mengucapkan tidak di hadapan yang berhutang tadi, tentu tidak ada kabul. Dia umpamanya ketika dia akan wafat, qadarullah dia sedang sakit berat, dia meminjamkan uang kepada tetangganya si fulan, meminjamkan uang kepada adiknya di kampung, kepada seseorang ABC, kemudian dia mengatakan saat sebelum wafat sakit tadi, dia mengatakan itu hutang bapak ada sama paman kalian, ada sama tetangga kita yang itu, yang ini, nah, jangan tagih. Bapak sudah halalkan, atau bapak sudah hibahkan, atau bapak sudah sedekahkan. Ya, maka mereka kan tidak tahu. Ketika tahu orang-orang yang berhutang tadi, dan alhamdulillah Allah berikan kelapangan kepada mereka, mereka datang untuk membayar. Setelah qadarullah Allah panggil wafat, lalu dia mereka mendatang, nih kami dulu berhutang kepada orang tua kalian, ini 1 juta, ada yang datang, ini 5 juta, ini 10 juta, ini 20 juta, dan seterusnya. Ya. Apakah ada kewajiban? Jawabannya tentu tidak. Walaupun mereka belum ada kabul dari mereka tadi. Ya. Wa tajuzu hibatu kulli ainin tuba wa kalbin yuqtana. Sini mu'alif menjelaskan sebuah kaidah di dalam apa yang boleh diberikan hibah. Yaitu majaza bai'uhu jazat hibatuhu. Sesuatu yang boleh, yang sah diperjualbelikan, maka sah dihibahkan. Ya. Apa saja syarat objek jual beli yang dibolehkan, semuanya itu berlaku juga pada objek hibah. Kecuali kalbin yuqtana, dalam mazhab Hambali, bahwa tidak, dan ini mazhab para ulama, walaupun anjing yang boleh dipergunakan seperti anjing berburu, atau anjing menjaga kebun, atau anjing untuk sebagai anjing pelacak, anjing terlatih, ya, walaupun itu boleh dipergunakan dan boleh dimiliki, tapi pendapat yang terkuat tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dihibahkan boleh, jawabannya boleh. Ya, ini harusnya kan tidak masuk dia dalam kaidah jual beli karena tidak sah diperjualbelikan. Tetapi karena jasa dari anjing tadi adalah jasa yang diperbolehkan dari syariat. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittakhadha kalban ghaira kalbi shaydi aw al-harsi naqasat min ajrihi kull yawmin qiratun." Siapa yang memelihara anjing, ya, bukan anjing untuk menjaga kebun, menjaga ternak, dan bukan anjing untuk berburu, maka si pemilik anjing tadi berkurang pahalanya satu qirat sehari. Satu qirat itu memang kecil, sekitar 1,18 on berat, di ukuran berat qirat itu. Kecil tapi pasti ya, kata ini Nabi SAW yang mengucapkan. Sedangkan kita, amal saleh kita, adakah yang pasti diterima Allah setiap hari? Jawabannya tentu tidak. Ya. Maka sebagai seorang pedagang, kerugian yang pasti walaupun kecil, ya, tidak pasti akan, tentu dia akan menghindarinya, karena keuntungan belum bisa dipastikan. Dengan apa ditutupi nanti kerugian tadi? Maka seorang muslim yang berakal, yang mengerti hitung-hitungan hidup di dunia, dia tidak akan mau melanggar syariat yang mulia ini dengan melakukan hal seperti itu. Alhamdulillah, selesai kita membahas bagian pertama dari bab hibah, dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan Padahal. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang antum sampaikan terkait dengan bab hibah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait bab hibah atau yang lain terkait dengan bab muamalah di line telepon 0218236543. Kemudian untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Kamal di Bandung, Pak. Pak Kamal, silakan pertanyaannya. Ya, ini Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya mau tanya tentang, saya tuh dipercaya mengelola sebuah kontrakan. Kemudian ada seseorang yang kontrak di sini itu tidak bayar Ustaz selama 3 bulan. Kemudian orang itu keluar atau kabur lah, gak jelas gitu. Nah, dia meninggalkan barang-barang Ustaz berupa kursi dan lemari. Nah, itu setelah 1 tahun di sini tuh, itu gimana Ustaz barang-barang itu? Apa bisa dijual atau gimana? Soalnya ada yang mengontrak juga dan menghalangi gitu Ustaz, mengganggu yang mau masuk. Allah. Ya. Nah, itu dijual. Allah barik. Dijual barang-barang yang ada dan ditutupi sisa kontrakannya. Dia tidak bayar 3 bulan, cukup enggak dengan hasil penjualannya 3 bulan tadi? Kalau cukup, alhamdulillah, pas. Kalau kurang, dia pasti akan bayar lagi nanti di dunia, kalau enggak di akhirat. Kalau berlebih, ya, bila setelah 1 tahun dia tidak datang, dia enggak datang sudah 1 tahun tadi, maka berikan selisih tadi kepada fakir miskin. Umpamanya nilai kontraknya yang dia wajib dia bayar itu sebanyak 3 juta. Dijual semua peralatan tadi dapat 3.500. Yang 3 juta halal diambil menutupi kewajibannya. Yang 500 tadi tidak halal diambil. Itu berikanlah kepada fakir miskin atas nama pemilik perabotan tadi. Wallahu a'lam. Oh iya, baik. Untuk menjualnya bebas gimana kita ya Ustaz ya? Sesuai pasaran gitu. Ya, sesuai harga pasar. Oke, oke. Ya, syukran. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kamal di Bandung. Dan jazakallah khair Ustaz. Demikian jawabannya disampaikan barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Baik, sampai kita terputus, kami berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543 dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan hibah secara khusus, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sedikit dikeraskan suaranya Umu, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri di Purworejo. Ibu Sri di Purworejo, silahkan bertanyaannya Ibu. Iya, Bapak saya waktu itu kan menghibahkan sawah kepada kakak saya. Terus pada akhir hayatnya itu sebelum wafat, Bapak menarik kembali sawah itu untuk Bapak lagi gitu. Terus tapi sama Bapak terus dikasihkan ke saya sama adik saya. Waktu itu kakak sudah mengikhlaskan, suratnya sudah dikasih ke saya, tapi sekarang kakak sudah enggak ada. Terus apa itu, istri sama anak-anaknya mau minta kembali itu gimana ya Ustaz? Ya, surat-suratnya sama Anda kan ya? Iya, heeh. Berarti secara legal anak-anaknya tidak bisa memperkarakan. Iya. Ya udah. Nah, sudah syaratnya kita jelaskan. Ya. Bila Tapi belum kenapa? Itu Ustaz, saya belum apa mendapat tanda tangan dari anak-anaknya untuk belum balik nama berarti. Kalau belum balik nama tentu Anda akan repot. Ya, sekarang anak-anaknya meminta, tapi sampaikan sajalah bahwa ini ya, kalau Anda mau berbagi dengan kakak Anda yang tadi yang sudah meninggal, tentu lebih baik. Bagaimana berbaginya? Dibagi tiga umpamanya, Anda dengan adik dan dengan kakak tadi yang sudah meninggal, tentu lebih baik dibagi tiga. Dibagi tiga dan minta anak atau keponakan Anda tadi untuk menandatangani surat-suratnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, baik. Jazakallah khair. Demikian Ibu Sri di Purworejo. Ya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat Ibu. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kami berikan kesempatan yang ketiga. Masih via telepon, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bapak Tatah dari Trenggalek. Bapak dari Trenggalek, silakan Bapak. Ya. Pertanyaannya. Ya, gini Ustaz. Dulu saya... Halo, mohon maaf. Bapak dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Baik, silakan, silakan. Diulangi kembali pertanyaannya, Pak. Ya, adik-adik dari ibu saya itu ikut pahliknya atau ikut adiknya mbak saya, laki-laki di Sumatera. Dia tidak punya keluarga, artinya tidak punya anak, tidak punya istri. Kemudian tanah warisan dari ibunya atau mbak saya itu sudah diwaris dengan dulu ibu saya 4 orang, tapi yang 3 orang, yang satu yang perempuan sudah meninggal, tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya suami, meninggal. Kemudian tinggal ibu saya dengan adiknya atau paman saya. Kemudian paman saya tadi ikut paliknya di Sumatera, kemudian meninggal. Tanah yang ada di Jawa itu sudah diwaris sama ibu saya dengan paklik saya. Cuma bagian paklik saya oleh pakliknya atau oleh adik ibu saya, ya, adik mbak saya yang di Sumatera dibahkan kepada saya, diberikan kepada saya oleh adiknya mbak. Kemudian saya diberikan kepada saya atau ibu saya, kemudian tanah itu saya jual, saya bagikan. Sebagian saya berikan kepada adik-adik saya yang jumlahnya 7, kemudian sebagian itu saya wakafkan atas nama paklik saya yang meninggal itu, yang mempunyai tanah itu tadi. Itu bagaimana hukumnya? Boleh, Pak Hamzah. Sudah jelas jawabannya? Halo, Bapak yang ada di Trenggalek? Oh ya, boleh. Boleh. Demikian Pak, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Naam. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair kami sampaikan, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon dalam bab hibah secara khusus, silakan di line telepon 021 823-6543. Ya, halo, silakan. Baik, silakan sudah masuk, akhi. Halo. Baik, tampaknya terputus, kita putuskan dulu. Silakan di line telepon 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan hibah dalam pembahasan kitab Zadul Mustaqnif fi Ikhtisaril Mukni. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mariam Aula di Tangerang Selatan. Baik, silakan Umu. Pak Ustadz, ini ya, ada orang yang berhutang menggadaikan tanahnya, terus tanah itu tidak dimanfaatkan oleh orang yang berpiutang tanah sawah, tapi tanah itu dimanfaatkan orang yang berhutang, tapi hasilnya nanti dibagi dua sama orang yang berpiutang, itu akan masuk riba ya Pak Ustadz? Kalau tidak mengurangi hutangnya, iya termasuk riba Ibu. Tapi kalau mengurangi hutangnya, alhamdulillah tidak riba. Bisa dipahami Ibu? Lagi ya Pak Ustadz, ini yang sudah terlanjur dimanfaatkan oleh orang yang berpiutang ya, terus sudah di hasilnya sudah dimakan itu Pak Ustadz. Nah, terus, tinggal dipotong hutangnya sudah selesai atau belum? Nah, terus kan dia sadar ini riba ya Pak Ustadz. Nah, terus dia pengen ngembaliin tanah itu ke orang yang berhutang. Tapi orang itu kan belum bayar hutangnya. Nah, terus dia juga nggak menentukan jatuh temponya kapan dia mau bayar. Dia bilang nanti kalau dia punya duit. Nah, terus apa ya Pak Ustadz supaya orang yang berpiutang itu nggak dirugikan gitu loh Pak Ustadz? Terus aja digarapnya, dan setiap dapat hasil, ya, yang harusnya dia bayarkan bagian pemilik tanah yang berhutang, tidak dia bayarkan, dia potong dari hutangnya. Nanti sudah sampai nilainya sama, dia kembalikanlah sawah itu kepada yang berhutang seluruhnya. Kamu tidak perlu bayar satu sen pun juga, karena hasil sawahmu selama ini yang milikmu sebagai pemilik tanah, sudah aku potong membayar hutangmu. Selesai, sudah. Dengan biaya-biaya bisa nyewa orang gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Cukup jelas Umu, sudah disampaikan oleh Ustadz jawabannya ya. Gimana cara pinjam-meminjam yang baik ya Pak Ustadz menurut Syar'i ya Pak Ustadz? Baik, itu saja pertanyaannya yang kedua. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, ada tambahan penjelasan? Pinjam-minjam yang baik, sebagai pemberi pinjaman, tentu haram dia minta pertambahan. Bolehkah dia minta jaminan? Tentu boleh. Tanpa jaminan boleh, juga boleh. Tidak wajib jaminan dalam bentuk gadai teri, tidak wajib. Ya, bagi yang meminjam, ketika dia memiliki uang untuk membayar, haram bagi dia melambatkan pembayaran walaupun belum jatuh tempo ya, karena dia pinjam uang dia tidak membayarkan kelebihan apapun kepada pemilik uang. Berbeda kalau dia umumnya jual beli. Kalau dia jual beli ya, si penjual memang sudah menghitung harga itu dengan berdasarkan jatuh tempo pembayaran. Kalau pinjam uang, pinjam umpamanya 10 juta. Mau dikembalikan hari ini, besok, lusa, bulan depan, dua bulan depan, tahun depan, dua tahun depan pun hanya 10 juta tidak berlebih. Berarti si pemberi pinjaman berbuat baik. Allah mengatakan, ma'adal muhsinin min sabil. Dia sudah berbuat baik, jangan dia dicederai. Sehingga syariat mengatur, bahwa kapan Anda, walaupun Anda mengatakan insyaallah 3 bulan lagi saya bayar 10 jutanya ya, alhamdulillah baru 5 hari Anda sudah punya uang, wajib Anda bayar sekarang. Anda katakanlah datang, akhi, pak, ini saya alhamdulillah ada rezeki, rencananya kan 3 bulan tapi alhamdulillah rezeki keluar, dapat, ini saya bayar sekarang, saya lunasi. Kalau dia mengatakan yaudah nanti-nanti aja, itu terserah. Tapi kalau sudah ada uang, lalu katakan kan masih ada 2 bulan setengah lagi untuk kewajiban membayar, tar dulu aja, saya pakai dulu aja, ini Anda berdosa. Rasulullah SAW mengatakan, matal ghani zulman, uhillu irdahu uqubatahu. Orang yang mampu membayar hutangnya, haram bagi dia melambat-lambatkan pembayarannya, dan ini sebuah kezaliman. Wallahu'alam. Alhamdulillah, paham saja. Jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan. Demikian Umu yang berada di Tangerang. Sebagai pertanyaan yang kedua sudah dijawab juga oleh Ustaz Barakallahu Fik. Dan semoga ini menjadi pencerahan buat Umu yang bertanya dan bagi yang mendengarkan. Barakallahu Fikum. Kami angkat kembali pertanyaan masih dalam pembahasan hibah di landline 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abu Syauqi dari Bandung. Silakan Abu Syauqi pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya bengkel cat mobil menerima perbaikan dari asuransi, Ustaz. Nah, silakan, Ustaz. Kan Anda tidak ada hubungannya dengan asuransi, Anda hanya mengerjakan pekerjaan kemudian dibayar oleh pihak asuransi. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Syauqi di Bandung. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan yang berikutnya. Silakan masih di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu hamba Allah di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini Ustaz, kemarin orang tua saya, kalau di Sumatera Barat itu selalu penggadaian, menggadaikan sawah gitu ya Ustaz, udah lama gitu kan. Jadi kemarin orang tua saya waktu masih hidup, dia membayar ke tempat orang yang menggadaikan. Dia kan menggadai orang, keluarga dia menggadaikan sawah dulu. Jadi sekali waktu orang tua saya masih hidup kemarin, membayar gadai tersebut, tapi belum semuanya, masih berapa separuh belum sampai Ustaz, udah berapa tahun yang lalu. Jadi orang tua saya sudah meninggal, kami rencana kalau mau dibayar lagi kan terlalu tinggi gitu Ustaz, karena mereka kan pakai emas gitu Ustaz. Sementara kalau tidak dipenuhi pembayarannya, uang orang tua ini kan udah sama orang tersebut Ustaz. Itu gimana caranya sikap kita Ustaz sebagai ahli waris gitu Ustaz? Anda ahli waris dari yang berpiutang atau yang berhutang? Yang berhutang. Yang menerima gadai atau yang berhutang? Yang menggadaikan. Yang berhutang gitu. Yang berhutang Ustaz. Berarti yang pinjam emas. Ya, yang pinjam emas dengan menggadaikan sawah nanti dipinjamkan emas gitu. Ya, itu memang agak repot karena di undang-undang di dalam adat ini diakui. Tapi sampaikan sajalah, semoga pihak yang menerima gadai atau yang meminjamkan emas mereka mau bertobat kepada Allah, bahwa selama sawah ini digarap dinilai itu dengan emas, ditambah emas yang dibayar cash, apakah sudah cukup atau belum? Dengan emas dulu yang diterima pertama. Belum, Ustaz. Kalau sudah berarti kembalikan sawah. Kalau belum, kekurangannya tentu bisa jadi ahli warisnya menambah membayar, atau ahli warisnya menambah waktu lagi sampai berapa lama selesai pelunasan utang emas tadi. Cukup jelas, Ibu? Oh iya. Ya Ustaz, berarti enggak apa-apa kita melakukan pembayaran gitu ya Ustaz ya. Tergantung tadi kondisinya seperti apa. Kalau misalnya kita tidak sanggup lagi membayar Ustaz, sementara orang tersebut tidak mau mengembalikan uang yang telah dikasihkan kepada mereka, itu gimana tuh Ustaz? Tidak sanggup membayar, lalu dia enggak. Terus sawah juga tidak dikembalikannya. Pun nggak mau mereka kembalikan, uang pun nggak mau. Pada dasarnya yang namanya gadai itu fungsinya untuk menutupi hutang orang yang berhutang tadi, ya. Pada saat Anda tidak bisa membayar lagi pada ahli waris, ya bilanglah ke dia, jualah sawah tadi, kembaliin hasil dari penjualan tadi ditambah dengan emas yang sudah dibayar, ditambah dengan manfaat dari barang gadai yang selama ini Anda manfaatkan. Ya, sisanya kembalikan ke kami. Kalau mereka tidak mau, sudah selesai urusannya nanti di akhirat. Oh gitu ya Ustaz. Ya Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dan kita masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Bagiannya juga ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita sapa kembali penanya berikutnya via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ibu Rukina di Bogor. Ibu Rukina di Bogor, silakan Umu. Silakan. Gini Pak Ustadz, ada seorang ibu membeli rumah, lalu rumah ini dijanjikan untuk diberikan anaknya dengan cara mencicil. Tapi rumah itu baru dicicil setengah harga. Sekarang rumah itu dikontrakan, lalu hasil kontrakannya itu untuk anaknya atau untuk ibunya yang masih punya rumah. Sayangnya suratnya juga masih atas nama ibunya. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ibunya. Silakan, Ustaz. Ya, bila ibunya sudah menjual, tadi belum dijual kan ya? Naam, Ustaz. Naam. Membeli rumah. Kalau sudah dijual, walaupun belum lunas pembayaran, itu milik pembeli. Bila sudah serah terima. Tapi ini sepertinya belum serah terima. Maka kalau belum serah terima, tentu 100% milik si penjual, yaitu ibunya tadi. Baik, alhamdulillah cukup jelas. Demikian Ibu Rukina di Bogor, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Nisa di Bandung. Ummu Nisa, silakan. Ustaz, kan saya jualan online gitu. Dalam rangka apa? Menarik pembeli. Salah satu cara yang saya lakukan adalah membuat giveaway gitu, kuis seperti seru-seruan begitu. Cuman tidak ada syarat dan pemenangnya juga ya saya pilih sendiri gitu, acak gitu. Apakah itu boleh? Seru-seruan itu, kuis itu pertanyaannya apa isi bunyi-bunyi pertanyaannya? Misalkan anak saya berapa gitu, atau umur saya berapa gitu. Kalau itu haram hadiahnya. Jadi baiknya kalau yang diperbolehkan barangkali bagaimana ya Ustaz solusinya? Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah, berarti juga memberikan hadiah, kecuali dari lomba pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Dan para sebagian para ulama mazhab Hambali dan Syafi'i, mereka mengkiaskan dengan hal tersebut adalah hal-hal yang bisa membesarkan dan menyiarkan dakwah agama Allah Azza wa Jal. Seperti lomba umpamanya, karena tadi tiga ketangkasan, pacu kuda, pacu unta, dan mana adalah sangat dibutuhkan dalam berjihad. Jihad sebagaimana dilakukan dengan tiga ketangkasan tadi, juga lebih penting adalah jihad dengan ilmu. Ya, maka dengan ilmu syar'i, perlombaan ilmu syar'i seperti lomba hafiz Quran, lomba menghafal sunnah Nabi, lomba matan fikih, menghafal matan-matan fikih atau ilmu syar'i yang lainnya, atau lomba tafsir, ya, maka ini boleh mendapatkan hadiah. Kalau yang Anda tanyakan tadi, berapa anak saya, berapa umur saya, kemudian apa aja produk saya, coba siapa yang bisa memberikan testimoni yang sangat menarik, dia akan saya berikan hadiah. Ini hadiahnya haram. Agar menjadi halal, tinggal Anda buat pertanyaan. Bila produk Anda adalah produknya berkaitan dengan busana muslimah, Anda katakan, coba sebutkan 5 dari kriteria sebuah busana dikatakan busana muslimah. Itu boleh. Atau kalau produk Anda kuliner, Anda sebutkan, coba sebutkan syarat sebuah makanan menjadi halal untuk dimakan dan diperjualbelikan. Ya, dan seterusnya. Berkenaan tentang ilmu syar'i tentang hal tersebut, itu boleh. Berarti kalau di luar ilmu syar'i tidak boleh ya Ustaz? Jadi kan Nabi bilang boleh apa tidak Ibu? Ya tidak. Kalau misalkan salah satu, misalnya ketangkasan, misalkan paling banyak bertanya tentang ilmu syar'i apa, terus sama saya di apa ditanyakan tanya-tanya jawab begitu, boleh ya Ustaz ya? Paling banyak apa, ketangkasan apa? Iya, tentang ilmu syar'i gitu. Kalau tentang ilmu syar'i boleh. Oh iya. Ya. Cukup jelas Umu yang bertanya? Iya, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Allahu fikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Umu yang bertanya di Bandung. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sekarang dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, di antaranya dari pendengar kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum meniatkan pelunasan dari hutang, dari hutang kepada seseorang yang kita berikan pinjaman dan dia tidak membayar dan lama sudah tidak membayar, kemudian akhirnya kami lunasi, apakah pahala pelunasan tersebut menjadi tetap bagi kami, dan bagaimana status seseorang yang menunda pembayaran nanti di akhirat ketika pelunasan diberikan oleh yang memberikan hutang? Jazakallah khair. Wallahu a'lam. Untuk memutihkan maksudnya, itu tidak bisa dengan niat, harus Anda ucapkan sehingga tidak diambil alih oleh ahli waris Anda nantinya. Kalau Anda ucapkan, itu utang si fulan, anak-anakku, istriku, sudah saya putihkan, sudah saya maafkan, alhamdulillah selesai. Tapi kalau dalam niat, dalam hati Anda tidak pernah Anda ikrarkan, tentu tidak ada yang tahu hukum asalnya, dia harus bayar, ya, baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Wallahu'alaikum. Nah, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak meminjamkan perhiasan emas Ustaz untuk biaya sekolah anaknya, dan di nota tertulis harganya 3,9 juta. Tetapi ketika dijual harganya menjadi 4.450.000, dan anak saya sudah bertanya mau dikembalikan dalam bentuk gelang lagi atau uang, dan kebetulan saya sedang membutuhkan uang, jadi saya menjawab uang saja Ustaz. Dan pertanyaannya, anak saya akan mengembalikan senilai 4.500.000, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Tergantung apa yang diserahkannya, emas kah atau rupiah? Sepertinya emas yang diserahkan kan ya. Nah, Ustaz. Kalau emas yang diserahkannya, dikembalikan emas, dan kalau ingin dikembalikan dengan rupiah, kalian dikembalikan dengan rupiah pada saat mengembalikan itu berapa rupiah harga emas itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika suami meninggal, apakah harta warisannya hanya dibagikan kepada istri dan anaknya dalam kondisi ayah suami masih hidup, Ustaz? Ayah, ibu dapat kalau masih hidup. Istri dapat, anak-anak juga dapat. Untuk pembagian persentase ayah, Ustaz? Persentase ayah 1/6 tambah sisa kalau tidak ada anak laki-laki. Baik, alhamdulillah cukup jelas, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Demikian yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz, apakah emas yang sudah mencukup nilai nisab untuk zakat tetap dizakati jika emas tadi dibagi kepemilikannya ke anak, istri dan dirinya sendiri menjadi 3 kepemilikan Ustaz, walaupun masih dalam satu rumah Ustaz? Kalau sudah diserah terimakan, ini punya kamu, yang ke istrinya, 100 gram. Enggak sampai, kalau 100 gram dia sudah wajib zakat sendiri, 50 gram. Lalu diserahkan ke anaknya, ini untuk kamu 70 gram. Dan untuk suaminya 80 gram. Kalau digabung sampai nisab. Tapi kalau sudah diserahkan ke masing-masing, ya masing-masing simpan sendiri. Atau mereka sudah terima, mereka katakan, udah bapak aja tolong simpanin. Berarti nitip. Ya, berarti tidak ada zakat dari emas tadi. Kecuali kalau masing-masing ada uang untuk menggenapkan nisab. Si bapak tadi 70, ada uangnya senilai 15 gram emas, berarti si bapak berzakat. Si anak tidak punya pemasukan, hanya emas 60 gram, berarti tidak ada zakat si anak. Istri alhamdulillah ada tabungannya, ya sekitar 30 gram emas, 30 tambah dengan 60, 90 gram emas, berarti istri berzakat 60 gram emas dikali 2,5%. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan lalu kemenakan saya meninggal karena kecelakaan dan mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Pertanyaannya, Ustaz, apakah halal uang tersebut digunakan karena uang tersebut merupakan asuransi jiwa dan dibayar dengan tiap tahunnya melalui pajak kendaraan. Jazakallah khair. Asuransi Jasara Harja itu dipaksakan sifatnya dan dia mengikut kepada sesuatu yang lain. Berarti dia mengikut kepada kepada kendaraan. Maka ketika mendapatkan itu halal sifatnya. Karena akadnya halal. Karena memang dia mengandung gharar, tapi gharar yang mengikut kepada sesuatu yang halal. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Dalam perumahan kami ada patungan untuk membantu penyediaan sarana janais atau jenazah dari kain kafan dan semua pengurusannya dengan nilai tertentu. Namun terkadang tidak mencukupi dari nilai yang ditetapkan. Bagaimanakah hukum gharar yang ada di sini, Ustaz? Di mana ada sebagian yang kemudian baru mulai memberikan bantuannya, tiba-tiba belum lama wafat, Ustaz. Sehingga dia mendapatkan jatah untuk terlebih dahulu sebelum nilainya genap. Jazakallah khair. Allah ibarik fiik. Ini kan tujuannya bukan komersil. Ini tujuannya tentu saling membantu. Dan gharar dalam akad hibah saling membantu dibolehkan. Dasarkan perbuatan kaum Asy'ariyin diriwayatkan di Bukhari dalam sahihnya, jelaskan bahwasanya adalah kabilah Asy'ari, mereka kabilah dari Yaman, hijrah ke Madinah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa Al-Asy'ari dari kabilah ini. Kabilah ini hubungannya sesama anggota kabilah luar biasa. Selain hubungan iman, hubungan kabilah. Bila terjadi musim paceklik, susah, maka bahan makanan pokok di Madinah, maka mereka selalu mengumpulkan apa yang ada di rumah. Ya, rumah A dari kabilah Asy'ari mungkin masih ada makanan pokok, kurma atau gandumnya 1 sok. B 1,5, C 1,5, D 10 dan seterusnya. Mereka kumpulkan di suatu di atas tempat. Setelah itu mereka bagi rata. Ya, ini kan berarti mengandung gharar. Bisa jadi yang dikumpulkannya dia bawa 10, nanti dibagi rata dapat 7. Atau bisa dia bawa 1, nanti ketika dibagi rata dapat 7. Dia kan untung, ini dirugikan. Tetapi ini boleh. Karena sifatnya tolong-menolong. Dan Rasulullah pun ketika Rasulullah mengetahui kebiasaan yang baik ini, Rasulullah mengatakan, ana minhum wa hum minni. Aku adalah bagian dari kabilah Asy'ari tadi, dan mereka adalah bagian dari kabilahku. Menunjukkan Rasulullah redha dengan perbuatan mereka, perbuatan yang saling tolong-menolong dalam kondisi seperti tadi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita mengetahui bahwa hadiah yang kita terima adalah merupakan haram, bagaimanakah solusinya setelah manakala kita tidak bisa mengembalikan orang yang telah memberikan hadiah karena tidak mengetahui alamatnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Tidak faham saya. Bila mana? Kami sudah mengetahui bahwa hadiah yang kami terima adalah haram. bagaimanakah itu cara mengembalikan, tidak disebutkan Ustaz. Solusinya ketika kita mau mengembalikan kepada si pemberi dan tidak mengetahui alamatnya. Wallah salah alam, apa yang dimaksud dengan hadiah haram itu? Nah. Kalau hadiah itu haram, dia dapatkan dengan cara riba, Anda tinggal berikan kepada fakir miskin. Nah. Kalau didapatkan dengan cara korupsi di perusahaannya atau dikorupsi di instansi tempat dia bekerja, ini tidak bisa Anda berikan kepada fakir miskin. Antum berikan kepada orang yang dizoliminya. Bila Anda tidak bisa memberikan kepada orang yang dizoliminya, karena bila Anda berikan kepada instansi tempat dia bekerja umpamanya, Anda akan dijerat hukum sebagai penerima cuci uang. Dijerat hukum dan akan dipenjarakan dan segala macam, akan repot. Lebih baik Anda berikan saja kepada fakir miskin. Tapi kalau tidak dipermasalahkan, seperti umpamanya perusahaan atau majikannya Anda tahu, ya, ketika Anda ini, Anda mengatakan saya dapat hadiah dari karyawanmu yang dulu, ya, dan saya, karena kamu bilang bahwa dia orangnya begini-begini, korupsi di perusahaan saya, ini hadiahnya saya kembalikan. Tentu tidak akan menjadi merepotkan Anda dengan mengembalikan tadi, tidak memujawabkan mudarat yang lebih besar kepada Anda, maka itu wajib dilakukan. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan singkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz, apakah boleh membeli sepeda motor hasil tarikan perusahaan leasing dari nasabahnya Ustaz? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Kalau Anda tidak tahu, tentu sebaiknya jangan. Tapi kalau Anda tahu bahwa si nasabah leasing belum memberikan hak daripada leasing, ya, artinya umpamanya masih ada, dia meminjam uang umpamanya 10 juta dan baru dibayarnya 1 juta, berarti masih ada 9 juta ditarik, dan 9 juta itu senilai dengan motor itu boleh Anda beli karena dia tarik halal, ya. Tapi kalau umpamanya dia sudah bayar 9 juta, tinggal 1 juta lagi dan leasing menarik motornya, terjual motor itu hanya 8 juta. Dan leasing tidak mengembalikan sisanya yang 7 juta lagi. Ya, ini haram Anda beli motor tadi. Karena Anda membantu dia untuk menzalimi orang yang ditariknya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa penanya berikutnya. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Nita di Bogor. Silakan, Umu Nita. Ya, izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau misalkan suka mengikuti kuis-kuis dari akun Instagram, pokoknya ikutkan kuis-kuis di akun Instagram, sama kalau misalkan hukumnya kita ikutan di-endorse oleh produk-produk tertentu. Kuisnya pertanyaannya apa, Ibu? Kuisnya misalkan kayak salah satu produk .bayi gitu, terus dia membuat kuis giveaway seperti itu. Iya. Kalau kuisnya ini kan bagian dari perlombaan dan mendapatkan hadiah. Rasulullah SAW mengharamkan mengikuti dan menerima hadiah dari sebuah perlombaan kecuali hanya untuk perlombaan yang bermakna jihad fi sabilillah, yaitu pacu kuda, pacu unta dan memanah dan yang semakna dengan itu. Ya, bila kuis-kuis itu hanya berkenaan kapan perusahaan berdiri, kemudian apa saja nama produknya, apa saja manfaat produk dan segala macam, ini haram mengikutinya dan hadiahnya pun haram diterima. Berarti termasuk haram ya, Pak Ustaz? Iya, untuk mengikutinya haram. Jangan Anda ikuti. Membuang waktu Anda dan Anda berdosa. Masya Allah. Terus kalau misalkan kan sekarang banyak yang suka di endorse-endorse begitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana kalau misalkan saya ikut mendaftar, terus saya termasuk salah satu yang di endorse produk tersebut gitu, apakah diperbolehkan dalam hukum Islam? endorse itu Anda memakai produknya dan dengan dia memberikan kompensasi fee gitu. Iya, betul. Ya, bila produknya produk yang halal dan tidak ada dalam endorse-nya cara yang diharamkan, ya, artinya Anda tidak foto dengan membuka aurat. Tidak, ya. Jadi saya hanya misalkan foto dengan produknya dan saya memberikan testimoni atas produk tersebut gitu, Ustaz. Nah, kalau Anda foto dengan produknya, foto Anda akan dipajang dia kan ya? Iya. Tutup muka Anda atau tidak? Ya, terlihat. Kalau terlihat, berarti yang dipajangnya bukan produknya saja, tapi muka Anda juga dipajangnya. Ya, tentu suami atau orang tua Anda tidak menginginkan ini. Mana istrinya dipajang-pajang di depan orang-orang lain. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar testimoni Anda saja, silakan. Atau gitu. Fotonya tidak wadah wajah Anda, silakan. Ya, soalnya saya pikir kan namanya saya sudah tidak bekerja lagi, jadi saya mencari tambahan rezekinya dari hal tersebut gitu, Ustaz. Makanya saya di Kemen penasaran, ingin bertanya apakah hukumnya begitu. Rezeki dari Allah, Allah sudah tuliskan rezekinya yang halal untuk kita, jangan kita cari dengan jalan yang dimurkainya. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyaka barakallahu fik wa jazakallahu khairmu yang bertanya di Bogor. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, pendengar dan pemirsa Radio TV, dan Ustaz sebagai ikhtitam kesimpulan pagi ini silakan. Wallahu li taufik wa sallallahu alannabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.